Pemimpin adalah mereka yang berani bisa menjadi model, motor yang menggerakkan segala sesuatu di dalam kehidupan. Pemimpin tak sekedar menyusun kata, mengucapkannya, bahkan cenderung indah, tapi tak pernah melakukan apa yang dikatakan. Perubahan menjadi tak nyata, semuanya serba seremonial belaka. Itu menyedihkan. Pemimpin adalah kepala yang memimpin dan memberikan arah. Pemimpin adalah kepala yang menciptakan sebuah kegerakan maju ke depan dan ekor mengikutinya. Pemimpin adalah kepala yang seharusnya berhasil dalam seluruh aspek kehidupan, bukan saja berkata-kata, tapi mewujudkannya. Bukan saja membuat rencana, tetapi mengerjakannya. Bukan saja terjebak pada retorika-retorika yang kosong, tetapi bisa menciptakan perubahan yang dinikmati oleh banyak orang. Pemimpin harus bisa menjadi kepala, sehingga semua orang merasa tenang, bahagia bersama dengan dia. Pemimpin turun ke bawah, bukan untuk sekedar bertanya, tetapi menciptakan perubahan, sehingga yang di bawah merasakan perhatian dan kemajuan yang terukur. Pemimpin tak sekedar hadir dalam sebuah telekonferensi, memperhatikan mereka yang ditimpa bencana, menjanjikan hal yang indah, namun semuanya hanya angin surga, tak ada perubahan yang tampak nyata. Ya, kadangkala pemimpin dengan liciknya bermain kata, bermain dalam rasa, karena mereka menghitung satu minggu, satu bulan, pasti rakyat akan melupakannya. Nikmatnya pemimpin, karena seringkali rakyat tak mampu berhitung kesalahan. Tetapi bukan karena pemaaf, tapi lebih karena pelupa. Ya, kalau negara ini pelupa, kalau semua rakyat pelupa, maka sebetulnya kita hanya merusak pemimpin sehingga mereka sukses menjadi pemimpin hanya dengan kata-kata. Tapi kalau kita pengingat namun pemaaf, maka kita akan penuh dengan kehati-hatian, tak terjebak pada rentetan kata, penampilan yang wah, tetapi kita akan membedah sang pemimpin dalam kemampuannya yang seutuhnya, mencatat sejarah perjalanannya, tak sekedar terjebak pada kata-katanya, tapi membedah seluruh kehidupannya, melihat kinerjanya, sehingga kita yakin pemimpin yang tepat akan membuat bangsa menggapai kemajuan yang sehat. Ya, semoga Anda dan saya menjadi anak bangsa yang cermat, mampu mengenali pemimpin, bukan yang hanya berkata-kata, tapi bertindak nyata. Bukan hanya yang berencana, tapi menciptakan perubahan yang langsung bisa dirasakan. Selamat datang pemimpin yang berkata dan berbuat. Bersama saya, Bigman Sirait.